Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتن عزكم الله. Kita masih pada pembahasan Kitabul Hajj. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya tentang masalah tamattu. Tentang masalah at-tamattu. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab at-tamattu. Bab tamattu. Bab tentang haji tamattu. Khamdina azakumullah, perkara yang dimaklumi oleh kaum muslimin bahwasanya manasik haji ada tiga macam. Manasik haji ada tiga macam dengan kesepakatan para ulama. Yang pertama ialah haji tamattu. Yang kedua haji qiran. Yang ketiga haji ifrad. Ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Baik, at-tamattu, haji tamattu secara global barakallahu fikum ialah dia melaksanakan umrah terlebih dahulu sebelum haji. Ini pada saat dia di bulan-bulan haji berangkat ke tanah suci, dia melaksanakan umrah dulu sampai selesai. Melaksanakan umrah sampai selesai tahallul. Kemudian dia bebas. Pakaian bebas, menggunakan minyak wangi, mengumpuli istri dan segala macamnya sampai pada saat haji. Kemudian dia memperbaharui ihramnya dengan niat haji. Itu tamattu. Umrah dulu, baru haji. Yang kedua disebut dengan al-qiran, haji qiran. Haji qiran ialah mengumpulkan antara tamattu, mengumpulkan antara umrah dan haji. Afwan, mengumpulkan antara umrah dan haji dalam satu rangkaian amal. Ini berlaku bagi seseorang yang membawa hewan al-hadyu dari rumahnya atau membawa hewan al-hadyu dari miqat. Baik itu unta atau sapi atau kambing. Dari miqat dia membawa hewan hadyu, maka dia harus melaksanakan qiran. Bedanya dengan tamattu, satu, dia sudah membawa hewan al-hadiyu. Tamattu belum. Yang kedua, ketika dia sampai di Mekah, dia melakukan tawaf qudum. Ini yang wajib. Kemudian dia melaksanakan sa'i, safa dan marwa. Bisa langsung ketika itu atau bisa nanti ketika di tawaf ifadah. Barakallahu fikum. Setelah itu tidak ada tahallul. Ini yang kira, tidak ada tahallul. Dia masih menggunakan baju ihramnya sampai pada saat manasik haji. Jadi paham ya? Kalau tamattu sudah tahallul dia. Tawaf, sa'i sampai selesai tahallul. Melepas baju ihram bebas. Itu tamattu. Kalau qiran dia tawaf, sa'i selesai tidak tahallul. Masih menggunakan baju ihramnya sampai melaksanakan manasik haji dan nanti tahallulnya sekalian ketika dia telah melewati jamarah. Itu namanya qiran. Yang ketiga, ifrad. Ini hanya melaksanakan haji saja. Hanya melaksanakan haji saja. Tidak ada umroh padanya. Barakallahu fikum. Ini tiga macam yang namanya manasik haji. Dari tiga ini, sebagian ulama menyatakan wajib tamattu. Ini pendapat sebagian ulama. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad, dan sebagian ulama yang lainnya mewajibkan tamattu. Jumhur ulama, mayoritas ulama kita menyatakan tamattu itu afdal, yang lainnya boleh. Sehingga dari tiga tadi, tamattu lebih afdal. Qiran boleh, ifrad juga boleh. Dikarenakan Rasulullah SAW pada praktek hajinya beliau membawa al-hadiyu, beliau qiran. Aisyah radhiyallahu taala anha ifrad. Dikarenakan Aisyah ketika itu sedang haid, sehingga haji saja. Barakallahu fikum. Menunjukkan tamattu terjadi, qiran ada, ifrad juga ada. Maka semua riwayat-riwayat yang mengharuskan adanya tamattu itu dimaknakan dengan afdaliyah. Afdal tamattu, boleh qiran, boleh ifrad. Itu khulasahnya barakallahu fikum. Naam, dan keumuman jamaah haji di zaman sekarang ini, khonafitin azakumullah, mereka melakukan yang namanya tamattu. Dikarenakan mereka datang jauh sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, sehingga masih memungkinkan bagi mereka untuk umrah terlebih dahulu, baru kemudian ihram lagi ketika hari-hari haji. Kecuali orang yang betul-betul datangnya mepet, sudah mendekati hari H ibadah haji. Makanya semacam ini barakallahu fikum, dia melakukan yang namanya ifrad. Kecuali kalau dia membawa hewan al-hadiyu dari miqat atau dari rumahnya, dia tuntun, dia bawa, maka dia mengerjakan qiran. Dan itu jarang. Umumnya barakallahu fikum mengerjakan yang namanya tamattu. Dikarenakan umumnya tamattu, maka perlu dijelaskan secara global tentang haji tamattu. Haji tamattu sebagaimana yang terangkan tadi barakallahu fikum, kita berihram dari miqat. Baik miqat kita yang di Alam-Lam di atas pesawat atau dari Madinah Dzulhulaifah. Sekarang imma Dzulhulaifah, imma di pesawat. Kita ihram dari miqat. Kita niatnya adalah umroh. Baik, jadi berangkat pada musim-musim haji itu kita niatnya umroh. Dari miqat sudah menuju ke tanah suci Mekah, talbiyah sebagaimana terangkan sebelumnya. Sampai sana kita tawaf sebagaimana biasa, melaksanakan rukun-rukun tawaf, tawaf, kemudian apa namanya shaf, makam-makam Ibrahim, Zamzam, Sa'i, Safa, Marwah, selesai tahallul. Kita langsung tahallul, entah digundul atau dirapikan. Silakan. Kemudian melepas baju ihram. Sudah halal total. Boleh pakai baju biasa, boleh pakai minyak wangi, boleh mengumpuli istri. Sampai pada tanggal 8 Zulhijjah, kita kembali melakukan niat ihram dengan niat haji. Dengan niat haji, kita melaksanakan ihramnya di tempat kita masing-masing, sebab kita menunggunya di tanah suci Mekah. Di tempat masing-masing. Ihram dengan niat haji, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Tanggal 8 Dzulhijjah kita kemana? Disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Kita menuju ke Mina. Disunahkan sampai di Mina sebelum zuhur. Kita mengerjakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh tanggal 9 Dzulhijjah di Mina. Di sana kita melakukan yang namanya salat, bertakbir dan bertalbiyah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di Mina. Mabit di Mina. Ini hukumnya wajib dan ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Apalagi zaman sekarang ini, umumnya mereka langsung menuju ke Arafah. Baik. Tanggal 9 Dzulhijjah kita masih di Mina. Subuhan di sana. Barakallahu. Pagi harinya kita berangkat menuju ke Arafah. Dari Mina menuju ke Arafah. Barakallahu. Dan diupayakan sampai di Arafah sebelum zuhur sehingga bisa mengerjakan zuhur di Arafah, zuhur, asar, jamak. Zuhur, asar, jamak, jamak takdim dikerjakan pada waktu zuhur. Zuhur 2 rakaat, langsung asar 2 rakaat. Di situ lebih afdal ketika dilaksanakan di masjid, namanya masjid Masjid Namirah. Kalau kamu mungkin kan, maka di tendanya masing-masing. Kemudian ada khutbah khutbah Arafah. Kalau memungkinkan di Namirah, di Namirah. Kalau kamu memungkinkan, maka di tendanya masing-masing, di jamaahnya masing-masing. Setelah itu wukuf di Arafah. Dari mulai pada zuhur sampai tenggelamnya matahari, itu waktunya wukuf di Arafah. Kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir dan melaksanakan berbagai macam hal-hal yang baik, terutama doa kita kepada Allah Azza wa Jalla di Arafah. Begitu tenggelamnya matahari, dari Arafah langsung bergerak menuju ke Muzdalifah. Salat maghrib dan isyaknya di Muzdalifah. Jamak takhir. Langsung ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Sampai di Muzdalifah kita salat maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat jamak takhir. Langsung tidur. Itu yang dilakukan sama Rasul SAW. Terkait dengan masalah gerikil yang digunakan untuk melempar jumrah, bisa sambil jalan, bisa di Mina. Barakallahu. Tidak harus di Muzdalifah. Muzdalifah hanya mabit tidur sudah. Sampai subuh. Subuh tanggal 10 Dzulhijjah kita subuhan di Muzdalifah. Setelah itu kita berdoa dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sampai terang. Suasana terang tapi belum terbit matahari. Terang suasananya, kita langsung berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melaksanakan beberapa perkara. Satu, melempar satu jumrah, yaitu Jamratul Aqabah. Dua, menyembelih al-hadiyu bagi yang mampu, bagi yang punya. Tiga, halq tahallul awal. Empat, tawaf ifadah kalau memungkinkan. Nyempatin ya. Hah? Melempar jumratul aqabah, menyembelih al-hadyu, tahallul awal ifadah. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Umumnya kaum muslimin itu langsung menuju ke pelemparan jamrah. Langsung melempar jamrah. Setelah itu langsung menuju ke kemahnya atau ke tempat-tempat tahallul, dia gundul rambut atau merapikan rambut tahallul awal. Tahallul awal itu boleh melepaskan baju ihram. Pakai baju biasa, boleh pakai minyak wangi, hanya satu yang tidak boleh. Apa itu? Tidak boleh mengumpuli istri. Baik. Masalah al-hadyu, menyembelih hewan kurban, umumnya diserahkan kepada pemerintah Saudi atau ada pihak yang mengurusinya. Jarang jemaah haji yang langsung sendiri datang pada hari itu. Al-hadyu ada yang mengurusi. Selesai melempar jumrah, selesai tahallul awal, selesai menyembelih al-hadyu, tinggal ifadah. Kalau memungkinkan ifadah langsung itu lebih afdal. Langsung menuju ke Mekah, menuju ke apa namanya, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini hukumnya rukun. Kalau selesai ifadah, maka telah tahallul tsani. Tahallul yang kedua sudah boleh semuanya. Boleh pula berkumpul dengan istrinya. Selesai. Kalau enggak mungkin hari itu, maka ifadah bisa pada tanggal 11-nya atau 12-nya atau 13-nya atau kapanpun sebelum dia pulang menuju ke tanah airnya. Ifadah baru kemudian dia melaksanakan tawaf wada untuk pulang. Kemudian pada hari-hari Mina 11, 12 paling cepat atau 13 Zulhijjah paling lambat, di sana dia mabit di Mina, memperbanyak takbir dan amalannya hanya ramyul jamarat. Amalannya hanya melempar jamarah. Tiga setiap hari. Jamaratul Ula, kemudian Wusta, kemudian Aqabah. Masing-masing 7, 7, 7. Barakallahu fiik. Tiap hari. Afdalnya dilaksanakan setelah zuhur. Itu lebih afdal. Waktu-waktu afdal. Barakallahu fiik. Bisa sampai tanggal 12 atau tanggal 13 itu paling maksimal. Dengan demikian selesai yang namanya manasik haji. Gampang kan? Gampang bayangannya. Begitu turun di lapangan, masya Allah, masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Susah dan duka, suka dan duka dirasakan oleh masing-masingnya. Barakallahu fikum. Hadza tamattu. Sedang ya? Bisa dipahami insyaAllah ta'ala. Baik, sekarang kita baca beberapa periwayatan yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kita baca semuanya dikarenakan riwayat-riwayat yang beliau bacakan ini untuk menjelaskan kepada kita tentang syariatnya haji tamattu, bukan perkara yang terlarang. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ana bi jamrah Nasr ibn Imran al-Dubai. Dari Abu Jamrah Nasr bin Imran al-Dubai rahimahullah, qala, dia berkata, sa'altu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil mut'ah. Aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anha anhuma tentang mut'ah, yaitu tamattu. Kata-kata mut'ah di sini maknanya tamattu, bukan nikah mut'ah. Jangan salah paham. Ini disebutkan dalam bab haji. Saya bertanya kepada Ibn Abbas tentang mut'ah, yakni tentang tamattu, haji tamattu. Fa'amarani biha. Ternyata Ibn Abbas memerintahkan aku untuk haji tamattu. Kata-kata amarani, perintah. Jumhur mengatakan itu perintah sunnah, afdal, bukan wajib. Sebagian mengatakan wajib. Wasa'altuhu 'anil hadyi. Dan saya bertanya kepada Ibn Abbas tentang hewan al-hadyu. Faqala, beliau mengatakan, fiha jazur au baqarah au syah au syirkun fi dam. Padanya, pada al-hadyu, boleh jazur, unta, atau baqarah, sapi, au syah, kambing, atau syarekat pada darah, yaitu pada unta dan sapi tadi. Bisa al-hadyu satu ekor unta sendirian, satu ekor sapi sendirian, satu ekor kambing sendirian, boleh. Atau boleh pula Anda syarikat unta 7 orang, sapi 7 orang, kambing 1 orang. Barakallahu. Qala, berkata Abu Imrah, Abu Jamrah, wa ka'anna nasan karihuha. Seolah-olah ada beberapa orang yang membenci, tidak menyukai tamattu. Kok tamattu? Sebab di zaman jahiliyah barakallahu fikum tidak ada haji tamattu. Itu baru ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanimtu, maka saya pun tidur. Katanya Abu Jamrah, faraitu fil manam, saya bermimpi dalam tidurku, wa ka'anna insanan yu'ayunadi, seolah-olah ada seseorang yang memanggil-manggil, hajjun mabrur wa mut'atun mutaqabbala. Haji mabrur, tamattu yang diterima insyaallah. Ada yang mendoakan. Fa'ataitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa haddatsu. Saya pun mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan saya sampaikan, saya ceritakan kepada beliau mimpi saya tadi. Faqala, berkata Ibnu Abbas, Allahu Akbar, sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, itulah sunnah Rasul Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Artinya mimpinya Abu Jamrah sesuai dengan sunnah Rasul. Haji tamattu itu sunnah Rasul, bukan perkara yang dibenci atau yang dilarang sebagaimana pemahamannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ala kulli hal, ini hadis menunjukkan bolehnya haji tamattu, bahkan diperintahkan tamattu. Sebagian mengatakan wajib, kebanyakan ulama mengatakan afdhaliyah. Terkait dengan al-hadyu disebutkan di sini, boleh unta, boleh sapi, boleh kambing. Barakallahu fikum. Itu hewan al-hadyu. Kalau ada yang mampu, maka disembelih. Kalau tidak mampu beli al-hadyu, atau mampu enggak ada hewannya, maka berpuasa 10 hari. 3 hari di musim haji, 7 hari ketika pulang. Hadza wallah. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bil umrati ila al hajj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamattu' pada haji wada' dengan umrah kepada haji. Maknanya menggabungkan antara umrah dengan haji. Dari sini dikatakan sebagai tamattu. Dikarenakan dalam satu kali safar, satu kali bepergian, mendapatkan dua-duanya, dapat umrah, dapat haji. Dari sini dikatakan tamattu. Pertanyaannya, apakah Rasul hajinya ketika itu tamattu? Jawabannya tidak. Rasul ketika itu hajinya qiran. Kenapa qiran? Karena Rasul membawa hewan al-hadyu. Ini yang membedakan antara tamattu' dengan qiran. Tapi beliau dikatakan tamattu' dari sisi beliau mengumpulkan antara umrah dan haji dalam satu kali safar. Begitu ya, Pak. Tadi paham ya? Barakallahu fikum. Qala radhiyallahu anhu wa ahda fasaqa ma'ahu al-hadyu min dhil hulaifa. Rasul membawa al-hadyu dan menuntun al-hadyu dari dhil hulaifa, dari miqat. Wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umrah thumma ahalla bil hajj. Rasul memulai manasiknya di dhil hulaifa itu, beliau berihlal dengan umrah, mengatakan labbaik Allahumma umratan, itu namanya ihlal bil umrah. Thumma ahalla bil hajj, kemudian Rasul berihlal dengan haji, labbaik Allahumma hajjan. Dua-duanya, umrah langsung ihlal haji. Fatamatta'an nasu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang pun bertamattu' bersama Rasulullah SAW. Fa'ahalla bil umrati ilal hajj, maka beliau pun berihlal umrah digabungkan dengan haji. Labbaik Allahumma umratan wa hajja, begitu. Umrah dan haji sekaligus. Fakana minan nasi man ahda fasaqal hajj min dhul hulaifa wa minhum man lam yuhdi. Maka ada sebagian orang yang membawa al-hadyu dan menuntun al-hadyu dari dhul hulaifa. Ada pula dari mereka yang tidak membawa al-hadyu. Ini mengisahkan haji wada'nya Rasul dari mulai dhul hulaifa. Baik, Rasul dan para sahabatnya ketika di Dhul Hulaifah sudah berihlal dua, langsung mengatakan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, dua-duanya. Ada yang membawa hewan al-hadyu, ada yang tidak. Kata beliau setelah itu, falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah, maka tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam datang ke kota Makkah, sampai di kota Mekah, qala linnas, beliau pun berkata kepada orang-orang, man kana minkum ahda fa innahu la yahillu min syai'in haruma minhu hatta yaqdiya hajjah. Kata Rasul, barang siapa di antara kalian yang membawa hewan al-hadyu, maka tidak halal bagi dia sesuatu pun yang diharamkan atasnya hingga dia menunaikan hajinya. Namanya apa ini? Haji qiran. Sebab membawa hewan al-hadyu. Dia tawaf, dia sa'i, safa marwah sampai selesai, tapi tidak boleh tahallul. Paham ya? Tidak boleh tahallul. Belum halal pakai baju biasa. Belum halal pakai minyak wangi. Belum halal istrinya. Tidak melepas pakaian ihram sampai menunaikan hajinya. Ini yang membawa al-hadyu, disebut dengan haji qiran. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah itu, wa man lam yakum minkum ahda falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwa wal yuqassir wal yuhallil thumma yuhilla bil haji wal yuhdi. Dan barang siapa di antara kalian, kata Rasul, yang tidak membawa al-hadyu, maka hendaklah dia tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i, safa, marwah, lalu hendaklah dia memotong rambutnya atau menggundul rambutnya. Namanya tahallul. Namanya haji tamattu. Menyelesaikan semua umrahnya. Tawaf selesai, sa'i, safa, marwah selesai, dan langsung tahallul. Imma pangkas rambut atau gundul rambut, selesai. Maka dihalalkan atas dia yang dulunya haram. Boleh pakai baju biasa, boleh pakai minyak wangi, boleh potong kuku, boleh sama istrinya. Barakallahu. Kata Rasul, thumma yuhilla bil haji wal yuhdi. Kemudian nanti ketika pada hari-hari haji, hendaklah dia berihlal lagi untuk haji dan menyembelih al-hadiyu. Barakallahu fikum. Nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah yaum tarwiyah, dia niat ihram kembali, menggunakan baju ihram kembali dari tempatnya dia, dari penginapan dia, dari hotelnya dia, mengucapkan ihlal haji labbaik Allahumma hajjan, dan mengerjakan manasik seperti yang saya terangkan tadi. Hewan al-hadiyu disembelih tanggal 10 Dzulhijjah. Atau ini namanya haji tamattu. Itu sudah disampaikan Rasul ketika itu. Jadi yang membawa al-hadyu qiran, yang membawa al-hadyu tamattu, begitu. Itu perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan bahwasanya haji tamattu itu diperintahkan Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau memerintahkan para sahabatnya yang tidak membawa al-hadyu untuk tamattu. Maka boleh tamattu. Bahkan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga difahami oleh jumhur afdal. Haji tamattu itu afdal. Rasul mengatakan setelah itu, faman lam yajid hadiya falyasum thalathata ayyamin fil hajji wa sab'atan idza raja'a ila ahlih. Dan barang siapa yang haji tamattu dan tidak mendapati hewan al-hadiyu, entah enggak ada hewannya atau enggak mampu beli, maka hendaklah dia puasa 3 hari di musim haji. Tayib, 7 hari ketika pulang ke rumah. Ini yang tidak mendapati al-hadiyu. Tayib, 3 hari itu dikerjakan kapan ya? Apakah boleh dia mengerjakannya ketika Arafah? Jawabannya boleh. Apakah boleh dia mengerjakannya pada ayam mutasyrik? Apakah boleh dia mengerjakannya pada ayam mutasyrik? Tidak boleh. Karena? Larangan puasa kan hari Id saja. Ayam mutasyrik apa larangan puasa? Rasul mengatakan ayyamu tasyriq ayyamu akil wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari makan, hari minum dan berzikir kepada Allah. Apakah ada keterangan larangan puasa? Menunjukkan tidak puasa dikarenakan disuruh makan, disuruh minum. Kan gitu ya? Yang jadi masalah, apakah orang yang tidak mendapati al-hadiyu tadi boleh berpuasa 3 hari pada ayam mutasyrik, ataukah dia puasanya di luar hari-hari itu? Apa ini? Padahal hadisnya mengatakan fasfal yasum thalathata ayyamin fil hajj, hendaklah dia puasa 3 hari pada saat haji. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Itu ayatnya. Yang enggak mendapat al-hadiyu maka dia berpuasa 3 hari pada saat haji dan 7 hari ketika pulang ke rumahnya. Boleh atau enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Musim haji itu difahami pada hari-hari manasik ataukah bulan-bulan haji. Kalau bulan-bulan haji berarti boleh dong kita puasa duluan. Ngerti kita gak punya bonus, selesai umroh kita masih 2 pekan lagi manasik, puasa dulu gitu. Puasa untuk al-hadiyu. Allahu akbar. Jawabannya boleh dia melaksanakan pada di luar hari-hari manasik. Apakah diperbolehkan pada ayam mutasyrik? Jawabannya diperbolehkan khusus hanya untuk orang tadi saja. Orang yang tidak mendapati al-hadiyu ketika dia haji. Khusus bagi dia boleh dia mengerjakannya pada ayam mutasyrik. Barakallahu fikum. Khusus kalau dia mengerjakan di luar itu tidak ada masalah. Iya, 3 hari ketika musim haji, 7 harinya ketika pulang ke rumah, total semuanya 10. Di tanah suci tidak boleh. Ayat hadis mengatakan 3 hari di musim haji, 7 hari ketika pulang ke rumah. Pulang ke rumah 7 hari puasa di rumah. Barakallahu. Tayyib. Kata beliau setelah itu. Ini tadi sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tegas. Yang membawa al-hadiyu kiran. Yang enggak bawa al-hadiyu tamattu. Beliau mengatakan. Kata Ibnu Umar, fatafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah. Wa istalama ar-rukna awwala syai', thumma khabba thalathata atwaf min as-sab' wa masha arba'a. وركع حين قضى طوافه بالبيت إن المقام ركعتين ثم سلم فانصرف. Kata Ibnu Umar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Mekah beliau langsung tawaf, dikarenakan beliau qiran disebut dengan tawaful qudum. Jadi untuk yang haji qiran atau haji ifrad, tawafnya namanya tawaful qudum. Kalau tamattu namanya tawaf umrah. Sudah paham ya? Barakallahu fikum. Beliau pun tawaf. Beliau menyentuh rukun ini Hajar Aswad kali pertama. Langsung memulai dengan Hajar Aswad dengan menciumnya atau menyentuhnya atau mengisarkan tangan padanya. Kemudian beliau berlari kecil di tiga putaran pertama dari tujuh putaran yang ada. Dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani. Rukun Yamani, Sami Hajar berjalan. Tiga putaran pertama. Pada empat sisanya beliau berjalan dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi sampai tujuh kali putaran. Kemudian ketika beliau selesai tawaf di Ka'bah, beliau sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Lalu beliau salam dan pergi. Fansaraf, beliau pergi. Disebutkan dalam lafaz yang lain, setelah selesai sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, sunnahnya menuju ke Hajar Aswad lagi kalau memungkinkan. Gak mungkin, langsung menuju ke tempat Zamzam. Di sana minum dan menuangkan sedikit air ke kepalanya, dibasahi kepalanya. Baru kemudian datang ke tempat sa'i. Fatah Safa, fatafa baina Safa wal Marwati sab'ata atwafin. Kemudian beliau selesai tawaf langsung menuju ke tempat sa'i. Beliau tawaf antara Safa dan Marwah tujuh kali. Perhitungannya Safa ke Marwah satu, Marwah ke Safa dua, ya, Safa Marwah lagi tiga. Hakikatnya apa? Sampai kemudian berakhir kali yang ketujuh di Marwah. Dimulai di Safa, berujung di Marwah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang genap di Safa, yang ganjil di Marwah. Paham ya? Itu cara perhitungannya. Jangan kayak sebagian kaum muslimin, semangat Safa Marwah Safa satu, Safa Marwah Safa satu, dua. Itu terjadi itu. Terakhir yang mana bapak itu kejadiannya itu. Tak cari-cari mana bapak dua sama nyonyanya ini. Semua sudah selesai nunggu ketahuan. Bapak, sudah kumpul. Siapa? Satu kali lagi. Sebentar saya mau tanya. Bapak itu Safa Marwah dihitung satu atau Safa Marwah Safa satu? Muter Ustaz. Dari Safa muter Marwah Safa lagi satu. Sekarang dapat berapa? Dapat enam Ustaz. Kurang satu lagi. Bapak, kebanyakan Pak itu sudah 12 sampean. Gitu ya? Masuk ke ibunya. Sampean itu. Sampean itu. Ya sudah, ayo selesaikan. Gimana lagi orang gak ngerti. Jadi perhitungan awal di Safa berujung ke Marwah. Safa, Marwah dihitung satu, Marwah, Safa kedua. Saya paham ya? Sehingga bilangan genap 2, 4, 6 Safa, 1, 3, 5, 7 di Marwah. Saya paham ya? Nah, kemudian kata Ibnu Umar, ketika Rasul selesai sa'i itu, ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ. Lalu Rasul tidak tahalul ketika itu, tidak halal bagi beliau sesuatu pun yang diharamkan atasnya hingga beliau menunaikan hajinya. Kenapa beliau tidak tahalul ketika itu? Sebab beliau haji qiran, membawa hewan al-hadiyu, tidak tahalul, masih menggunakan baju ihram sampai menyelesaikan manasik hajinya baru tahalul setelah itu. Wa nahara hadiyahu yauman nahr, Rasul menyembelih hewan al-hadiyunya pada yaumun nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Wa afada fatafa bil bait, lalu beliau berifadah, tawaf ifadah di Ka'bah. Thumma halla min kulli syai'in haruma min, kemudian halallah untuk Rasul apa yang tadinya haram. Begitu selesai ifadahnya, maka tahallul kubra, halal dari semua yang ada. Boleh melepas baju ihramnya, boleh pakai baju biasa, pakai minyak wangi, boleh pula berkumpul dengan istrinya. Terpaham ya? Sehingga satu kali tahallul Satu kali tahallul untuk yang qiran dan yang ifrad. Wa fa'ala ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahda wa saqal hadya minan nas, dan melakukan seperti tindakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang berhadyu dan membawa al-hadyu dari rumahnya. Jadi yang para sahabat yang membawa al-hadyu, mereka semuanya melaksanakan haji qiran sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dari sini menunjukkan qiran itu boleh. Buktinya apa? Rasul melakukannya. Itu hajinya Rasul. Tamattu itu lebih afdal. Kenapa? Karena Rasul yang memerintahkannya. Karena Rasul yang memerintahkannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan kalau seandainya saya boleh memutar waktu ke belakang, gitu, maka saya tidak akan membawa al-hadiyu dan saya akan haji tamattu. Dari itu ada yang mengingkari para sahabat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tamattu, tamattu, tamattu min kulli syai, kata Rasul. Teruskan sesuatu, semuanya halal. Apa? Pakaian biasa, minyak wangi, istri kamu halal, halal, halal. Orang masih pada ragu-ragu. Tamattu ya, tamattu. Ditegaskan sama Rasul sebelum kata kalau seandainya saya boleh memutar waktu, saya enggak bakal membawa al-hadyu dan saya akan berhaji tamattu. Berhubung saya sekarang membawa al-hadyu, kata Rasul, maka saya tidak tahallul. Barakallahu fiik, masih menggunakan baju ihram sampai selesai haji. Khulasanya demikian. Qiran boleh, ifrad boleh, tamattu lebih afdal. Barakallahu fiikum. قال رحمه الله تعالى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. dari حفصة رضي الله عنها, istri Nabi alaihi salatu wassalam, dia bertanya, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, kenapa orang-orang semuanya tahallul setelah umrah, sudah cukur rambut, melepaskan baju ihramnya, selesai umrah, tapi engkau belum tahallul ya Rasulullah dari umrah kamu, kenapa? Kata Rasul, sesungguhnya aku telah memberi meminyaki rambutku, labattu ra'si, talbid itu membuat rambutnya mengeras, mengeras dengan minyak, dengan minyak rambut atau dengan minyak wangi atau apa, dibikin-bikini kan supaya rambut tetap rapi, enggak terurai begitu. Ini dilakukan sebelum menggunakan baju ihram. Kata Rasul, aku telah mentalbit kepalaku dan aku telah mengikat hewan hadiyuku. Aku membawa hewan hadiyu. Maka aku tidak boleh tahallul hingga aku menyembelih hewan al-hadi ini tadi. Jelas ya. Kenapa kok Rasul qiran? Dikarenakan beliau membawa hewan al-hadi. Kenapa para sahabat yang lain tamattu? Yang pertama, dikarenakan mereka tidak membawa al-hadi. Yang kedua, Rasul yang memerintahkannya. Barakallahu. Qiran boleh, tamattu lebih afdal. Wa qala rahimahullahu ta'ala an Imran ابن حسين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر. dari Imran ابن حسين رضي الله عنه dia berkata telah turun ayat mut'ah. Jangan lupa mut'ah artinya tamattu. Jadi kata-kata mut'ah ketika disebutkan dalam bab haji itu maknanya haji tamattu. Mut'ah disebutkan dalam bab nikah, namanya nikah mut'ah, model model Syiah. Boleh atau enggak boleh? Boleh atau enggak boleh? Boleh? Hah? Hah? Tidak boleh, hukumnya haram sampai imul qiyamah. Itu kalau mut'ah dalam bab nikah, itu nikah mut'ah ala syiah, haram sampai yaumul qiyamah. Ada lagi bab mut'ah dalam kitab talak. Ada mut'ah dalam kitab haji, ada mut'ah dalam kitab nikah, ada mut'ah dalam kitab talak. Mut'ah dalam bab haji itu haji tamattu. Mut'ah dalam bab nikah itu nikah mut'ah ala syiah, haram hukumnya. Mut'ah dalam bab talak itu adalah pemberian suami kepada mantan istri ketika sudah menjatuhkan talaknya. Salam ya. Suami mentalak istri, kamu saya cerai, anti talik, dan tidak dirujuk lagi. Imma enggak dirujuk sampai selesai masa iddah pada talak satu dan talak dua, atau pada talak bain. Barakallahu. Ditalak, tidak dirujuk lagi. Dianjurkan bagi para suami untuk memberikan namanya mut'ah, yakni sebuah harta tayyib yang dia hadiahkan kepada mantan istrinya supaya ketemu dengan baik-baik, berpisah juga dengan baik-baik. Itu namanya mut'ah. Ini murni punya istri. Barakallahu. Wa matti'uhunna, kata Allah. Berikan kepada mereka mut'ah tadi. Jadi paham ya, ini hukumnya wajib terhadap talak. Tayyib. Katanya Imam Ibn Husain di sini, telah turun ayat mut'ah, yakni ayat tentang haji tamattu fi kitabillah, dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang bertamattu dengan umrah menuju haji, maka menyembelih al-hadi yang mudah bagi dia. Ini Al-Baqarah 196. Kata Ibran, dan kami juga telah melakukan haji tamattu itu bersama Rasul alaihi salatu wassalam pada haji wada. Dan tidak ada satu ayat Quran pun yang turun mengharamkan haji tamattu. Juga Rasul alaihi salatu wassalam tidak melarang haji tamattu sampai beliau wafat. Lalu tiba-tiba ada seorang yang berpendapat dengan ro'yunya. Beliau mengingkari seseorang. Kata Imam Bukhari, nampaknya yang dimaksudkan oleh Imran adalah sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini sahabat Umar pernah melarang kaum muslimin untuk melaksanakan yang namanya tamattu. Dibantah oleh sahabat yang lain, diantaranya sahabat Imran. Ada ayatnya tamattu kami kerjakan bersama Rasul pada haji wada, tidak ada ayat yang lain yang memansuhnya. Rasul juga tidak melarang saya mati, boleh. Kok tiba-tiba ada yang melarang? Nah, wali muslimin, dan disebutkan dalam riwayat Muslim, nazalat ayatul mut'ah, yakni mut'ah al-hajj, wa amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma lam tanzal ayatun tansakhu ayata mut'atil hajj, wa lam yanha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta mat. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, katanya Imran, telah turun ayat mut'ah, yakni mut'ah haji tamattu, haji tamattu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berhaji tamattu. Kemudian tidak ada satu ayat pun yang turun yang memansuh ayat haji tamattu. Dan Rasul pun juga tidak melarang haji tamattu hingga beliau wafat. Intaha. Menunjukkan apa ya, Pak? Yang pertama, boleh tamattu. Menepis anggapan-anggapan orang jahiliyah dulu yang melarangnya. Dan juga membantah sebagian pihak yang melarangnya juga. Yang betul boleh, bahkan Rasul memerintahkan, sehingga bukan semata-mata boleh, tapi lebih afdal pendapat jumhur, atau dikatakan wajib pendapat sebagian ulama kita. Maka tidak boleh melarang tamattu tapi harus memuliakan dan lebih mengedepankan haji tamattu dibandingkan dengan haji-haji yang lain. Dan ini alhamdulillah diamalkan oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Mereka semuanya rata-rata lebih mengutamakan yang namanya haji tamattu. Walhamdulillahirabbil alamin. Naam. Intaha. Tayyib, terkait dengan penyembelihan al-hadyu, apakah boleh disembelih sebelum tanggal 10 Dzulhijjah? Tadi kan ada al-hadyu ya, menyembelih al-hadyu. Apakah boleh disembelih sebelum tanggal 10 Dzulhijjah? Jawabannya? Oh, 9 itu lah Arafah toh, Pak. Enggak, tanggal 10, Pak. Nah, 10-nya setelah dari Muzdalifah pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah menuju ke Mina, melempar jamarah, menyembelih al-hadyu, tahallul, ifadah. Itu jelas tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apakah boleh menyembelih hewan al-hadyu sebelum tanggal 10 Dzulhijjah? Baik yang haji qiran atau yang haji tamattu atau yang ifrad. Hah? Kenapa enggak boleh? Gitu. Nah, jawabannya enggak boleh. Karena Rasul SAW mencontohkan dan mensunnahkan menyembelih al-hadi itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Tegas disebutkan. Wa nahara hadiyahu yawman nahar. Dan fatwa ulama sekarang pun juga mengatakan demikian, tidak sah menyembelih al-hadi sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagaimana tidak sah menyembelih hewan kurban sebelum selesai salat Idul Adha. Harakallah. Paham insyaallah ya? Sebagian atau kebanyakan muslimin Indonesia menyembelih al-hadiyunya itu sebelum manasik haji. Sudah masuk Dzulhijjah tapi belum masuk manasik haji. Nah, diiming-imingi. Ayo, Pak, datang langsung ke tempat penyembelihannya, Pak. Lihat sendiri. Boleh jenengan nyembelih sendiri. Boleh minta dagingnya, Pak. Semangat. Hah? Urunan sudah ini. Urunan apa namanya? Kambingnya plus untuk tanazulnya itu. Harakalah itu. Total semuanya 400 real. Murah ya? Nah, kalau yang menggunakan pemerintah Saudi kan 400 sekian real. Ini sudah 400 real lengkap dengan tanazulnya sudah. Kemarin itu saya. Hah? Semangat, saya diminta, enggak, saya nanti ajalah al-hadiyunya. Kok tadi? Iya, sunnahnya tanggal 10, Pak, enggak ada al-hadiyu sebelum itu. Gimana, Pak Yai? Ya terserah jenengan. Ikut Pak Yainya kabeh akhirnya. Sudah semangat tanggal 2 Dzulhijjah. Tanggal 2 Dzulhijjah langsung ke manhar penyembelihan kurban. Pulang. Senang, bahagia. Tak lihat sendiri hewanku disembelih langsung. Marem. Ya gak sah ning jero ati tapi ya dak sah, Pak. Dikarenakan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang berikutnya. Apakah ada sunnahnya, tuntunannya menyembelih hewan khusus namanya hadyu tamattu syukran lillah? Apakah ada sunnahnya, tuntunannya menyembelih hewan khusus setelah kita umroh? Ini cerita malu ya, setelah selesai umroh menyembelih hewan khusus dalam rangka syukur nikmat kepada Allah azza wajalla. Namanya damut tamattu. Apakah ada? Hah? Belum dengar? Belum dengar? Ini masyhur di kalangan kaum muslimin Indonesia kalau lagi haji. Jadi ada yang meniatkannya menyembelih al-hadyu nanti haji didahulukan. Ada pula yang melaksanakan dua kali penyembelihan. Yang pertama disebut dengan damut tamattu. Memang betul ada dam tamattu, tapi yang dimaksud dengan dam tamattu itu tanggal 10 Dzulhijjah nanti, al-hadi itu sendiri. Tapi oleh mereka difahami beda. Selesai tawaf, tayyib, sa'i, safa marwah, tahallul, nyembelih korban. Nyembelih al-hadi. Namanya ini adalah hadiyut tamattu, syukur untuk Allah Azza wa Jalla. Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Rasul alaihi salatu wasallam tadi dengan tegas menyatakan orang-orang yang tamattu, yang enggak membawa al-hadyu, tawaf, sa'i, safa, marwah dan tahallul. Kata Rasul, kemudian nanti pada hari haji, ihlal haji, baru kemudian menyembelih al-hadi. Nanti tanggal 10 Dzulhijjah bagi yang mampu atau yang mendapatkan hewan al-hadziyah kan barakallahu fiik. Sehingga dua-duanya perkara yang dilarang dalam agama enggak sesuai dengan sunnah. Baik yang mengedepankan nyembelih al-hadiy sebelum tanggal 10 atau yang dua kali menyembelih. Yang pertama untuk umrahnya, yang kedua untuk hajinya. Yang pertama yang enggak ada sunnahnya dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ala kulli hal, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada waktu pelaksanaan ibadah haji barakallahu fikum yang ada pada kaum muslimin ini. Naam. Masyaallah. Lanjut. Tahu-tahu jam 5 seperempat. Ya enggak mungkin lanjut sudah. Ada yang mau tanya kan? Ya al-hadiyu tadi ya enggak sah. Kalau dia menyembelih sebelum tanggal 10, hadiyunya yang enggak sah. Dia harus mengulang lagi tanggal 10-nya. Caranya jangan ikut. Ayo Pak. Enggak, saya enggak ikut. Terus zaman gimana? Gampang. Nanti gampang. Tadi jenengan jelas kemana arahnya gitu loh. Loh, kan tidak harus unta bertuju. Bisa unta bertuju, bisa kambing bertuju, sapi bertuju, bisa satu ekor kambing. Kan satu ekor kambing bisa, masing-masing individu. Waktu itu ditunjukkan untanya semua. Lah makanya enggak ikut, bilang gitu. Enggak ikut. Gimana caranya? Gimana caranya? Kalau antum mendapati ada ikhwan-ikhwan kita yang berhaji, saya kemarin ketemu Pak Budi, enak. Gabung aja kepada travelnya beliau. Ya Pak, bayaran beres. Atau kalau enggak, langsung menuju ke Bank Rajihi. Di sana tuh ada Bank Rajihi resmi dari pihak pemerintah Saudi yang menerima hewan al-hadiyu tadi. Anda sampaikan uangnya, tolong dibelikan al-hadiyu, nanti mereka mengurus penyembelihannya. Syar'i. Dikarenakan itu yang di rekom oleh para ulama kita dan para masyayikh kita. Rekomendasi itu. Ya kata gampang urusannya. Ya lebih mahal sedikit sih kalau saya perhatikan, tapi enggak ada masalah. Yang penting syar'i tanggal 10 Dzulhijjah sebenarnya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Di netas tanazul. Enggak ikut Pak. Tahu tanazul. Yang dimakan mereka sama tanazul itu ya enggak ikut dengan sebagaimana umumnya orang haji. Jadi lepas dari kloternya sudah sendiri, saya naik dewe sudah. Berangkat ke Arafah tanggal 8-nya, set gitu. Mabit mestinya mabit di Mina, mabit di Arafah tanggal 8 dari Arafah. Mang kosong plong, enggak ada siapa-siapa di Arafah santai sudah. Sampai di Arafah, ayub maghrib tanggal 9 wukuf sampai maghrib. Langsung menuju ke Musdalifah lewat tol aja, lewat, jadi nggak mabit, sekedar lewat di Musdalifah. Yang penting ada suatu malam Anda di Musdalifah gitu, walaupun nggak mabit, lewat langsung ke Mina mengambil uzurnya saja, kan boleh bagi yang punya uzur untuk melempar Jamratul Aqabah di malam hari, tidak tanggal 10-nya. Sudah mereka malam-malam itu, melewati jam 12 ke atas, set, sudah langsung mereka melempar. Ya kosong belum. Enggak ada siapa-siapa, di depannya langsung bikin Allahu Akbar. Enak, enggak ada sedesaan. Iya tanggal 10 Pak, tapi kan yang dianjurkan setelah terbitnya matahari. Itu untuk orang-orang yang tuwek bengkeh, yang sakit-sakitan, yang enggak mungkin untuk uyel-uyelan. Itu dikasih uzur malam hari itu. Nah ini yang muda-muda ikut. Alasannya mengantarkan yang tua-tua tadi, pasti yang tua sedikit, yang muda-muda yang banyak lebar. Enteng. Terus kemana coba setelah itu? Langsung menuju ke hotel. Hah? Oh, langsung ifadah. Langsung ifadah, iya betul. Langsung ifadah, betul. Paginya betul, langsung ke ifadah dulu. Set, ifadah. Oh, Masya Allah, sudah luar biasa. Itu di situ, ifadah lagi sudah. Setelah ifadah langsung ke Mina lagi. Nunggu zuhur. Hah? Atau enggak ke Mina, mungkin istirahat dulu di hotel. Nanti pas jam 12 malam di revel itu ya. Jadi jam 11 untuk yang tanggal 11-nya nunggu. Begitu sudah lebih jam 12 malam tanggal 12-nya langsung melempar. Selesai. Nafar awal langsung pulang ke hotel. Dalam keadaan kosong belum ya enak enggak ada manusianya. Selesai. Ketemu selesai manasiknya ketemu di hotel gitu. Gimana Pak? Lancar Pak? Puas lancar Pak, sepi. Kalau sopo-sopo puas langsung lempar di depan saya langsung. Gitu. Ya sepi udur wayahe. Belum mulai ya sepi. Coba kalau langsung aslinya, wah luar biasa itu. Perjuangannya Masya Allah ya. Nah, ala kulli hal banyak hal-hal yang menyimpang pada haji yang ada sehingga sebelum berangkat haji harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana contoh hajinya Rasul alaihi salatu wassalam. Ayo, tinggal sedikit waktunya. Apa? Lewat pembahasannya sudah. Lewat pembahasannya. Beberapa pertemuan yang sebelumnya dibikin jam khusus pembahasan khusus tentang haji badal. Lewat Pak. Mending di reply aja Pak ya. Ada yang punya rekamannya? Ada yang punya rekamannya? Anda mengerekam biasanya? Nah ya sudah. Nanti dikasih nama beliau ya, khusus kemarin. Jadi kemarin itu tidak bahas kitab. Lompat khusus pembahasan haji badal. Nah, sehingga antum dengar kemasan dari sana supaya detail ya. Gitu Pak ya. Allah ibarati. Yang lain. Nah. Itu hadiahnya dia ketika haji. Iya, jadi tanggal 10-nya itu tapi jangan-jangan dua dia, hadiu iya, korban juga iya. Ya, korbannya di tanah air kan. Itu diniatkan untuk dia haji itu. Iya, itu ada yang. Ya enggak benar, ya enggak benar. Enggak benar. Ana pikir dua-duanya, dia punya al-hadiu untuk manasiknya dia. Di rumah dia ngomong sama keluarganya, ayah, udhiyah juga, nyembelih kurban juga. Ya karena masalah dua-duanya, double. Tapi kalau yang al-hadiyu, hewan hadiyu yang untuk hajinya itu tidak di Mekah atau enggak di Mina, dia kerjakan di Indonesia, ya enggak boleh. Sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak dibenarkan, tidak dibenarkan barakallahu fikum. Untuk al-hadiyu bagi mereka yang haji. Untuk yang bukan haji namanya udhiyah. di tempatnya masing-masing. Allahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana kondisinya apabila orang yang haji tadi itu sudah datang haji tapi sebelum kondisinya bagaimana dia? Artinya apakah batal haji atau tidak? Kalau batal enggak, insya Allah enggak batal. Tapi ya sisi kesempurnanya jelas enggak sempurna. Yang membatalkan dia kalau dia tidak ifadah atau kalau dia mengumpuli istri sebelum tahallul, batal hajinya. Yang ini selesai enggak batal. Tapi ya banyak bolong-bolongnya, banyak kurang-kurangnya. Hal-hal yang wajib seperti itu enggak dikerjakan sama dia. Sebagaimana ketika dia tidak mabit di Mina pada hari Tarwiyah, itu hukumnya wajib. Punya wajib. Syekh Al-Albani rahimahullah dengan tegas dalam fatwanya menyatakan ini perkara yang wajib yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan banyak muslimin yang enggak mabit di Mina. Dan tidak ada masalah sama hajinya. Hajinya itu haji yang sah, cuman ada yang kurang gitu. Dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib. Jadi mestinya dia ketika itu betul-betul langsung beli kambing lagi, nyembelih lagi. Boleh tanggal 10, 11, 12, 13. Al-hadi di sebagaimana udhiyah disembelih tanggal 10 dan ayyamut tasyrik. Gitu. Masih memungkinkan untuk dia melakukannya. Nah, itu makanya pentingnya belajar dulu baru berangkat haji. Atau haji dengan sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Belakang dulu Pak. Ini orang yang punya uzur atau tidak? Tidak boleh. Yang tidak punya uzur harus melaksanakan itu semuanya tanggal 10 Dzulhijjah. Dari empat perkara tadi, melempar Jumatul Aqabah, Ifadah, Al-Hadiyu, Tahallul, tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak ada masalah. Mau langsung dari Muzdalifah langsung ke Mekah Ifadah dulu, tidak ada masalah. Empat ini boleh diacak, enggak ada masalah. Tapi tanggal 10 Dzulhijjahnya setelah terbitnya matahari. Iya. Adapun yang uzur, yang tua-tua dan segala macam yang mengerjakan di tengah malam itu bisa mau ifadah dulu silakan, mau tahal dulu silakan, mau melempar dulu silakan. Empat ini boleh diacak. Boleh diacak. Itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasul, if'al wala haraj. Ya Rasulullah, saya ifadah dulu baru if'al wala haraj. Kerjakan, enggak ada masalah. Ya Rasulullah, tidak ada masalah. Itu pada empat poin ini saja. Tapi kalau begini sampai tengah malam saja. Setelah jam 1 itu mereka berkurang. Tapi kan perhitungannya sudah tanggal 10 Dzulhijjah kan? Ya ngerti sebelum subuh, jauh sebelum subuh. Hitungannya sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Itu enggak sesuai dengan sunnah. Karena sunnahnya Rasul bagi yang enggak punya uzur di Muzdalifah sampai subuh. Subuhan di situ. Doa di Muzdalifah sampai terang. Sebelum terbitnya matahari berangkat menuju ke Mina. Otomatis ketika melempar jumroh di Mina, dia posisinya di waktu duha. Itu yang sunnah. Saya tahu ya, bisa langsung ifadah, bisa langsung tahallul, terserah. Empat tadi boleh diajak tanggal 10 Dzulhijjah setelah terbitnya matahari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.